tidak sama antara orang yang duduk tidak berperan dengan orang yang berperan. Baik. Tetapi qa'idun ini dikecualikan. Dikecualikan. Ghaira uli darar. Selain uli darar. Mengapa? Kalau uli darar bisa jadi akan disamakan oleh Allah dengan mujahidin. Mengapa? Karena ma'adur. Ada orang yang mau berangkat, ya Rasulullah aku akan ikut berjihad. Jangan. Engkau sedang sakit. Ya Rasulullah aku ingin berangkat berperang. Jangan. Engkau buta. Tidak bisa. Keinginannya sama dengan mujahidin. Wa innamal a'malu bin niat. Dan semuanya amalan tergantung niatnya. Dia sangat semangat ingin berjihad, tapi terhalang oleh udur. Maka dimaklumi. Bukti atau dalil adalah ketika Rasulullah SAW sedang berjalan dalam peperangan, berjalan di dalam kesusahan, menaiki bukit, menuruni lembah, menaiki gunung, panas, terik matahari, masya Allah. Apa kata Nabi? Inna bil Madinah, dalam keadaan sedang berjalan susah nih. Sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tidaklah kita menaiki bukit, menuruni lembah, tidaklah kita terluka dan seterusnya, kecuali mereka mendapatkan pahala sama seperti kalian. Para sahabat terkejut. Ya Rasulullah, wahum fil Madinah, padahal mereka di Madinah gak ikut, pahalanya sama. Naam, habasahumul udru. Habasahum al-udhur. Kalau saja gak ada udhur mereka berangkat. Karena mereka sangat semangat ingin berangkat tapi terhalang oleh udhur. Akhirnya pahalanya sama. Diberi persis seperti kalian. Kalian naik gunung mereka dapat pahala naik gunung. Kalian menuruni lembah mereka mendapatkan pahala menuruni lembah. Kalian berperang mereka mendapatkan pahala jihad. Wahum bil Madinah. Naam, hum bil Madinah. Habasahumul udhru. Hanya saja terhalang oleh udhur. Apa saja udhurnya? Laisa alal a'ma harajun, wala alal a'raj harajun, wala alal maridi haraj. Tidak mengapa bagi yang buta, tidak mengapa pula bagi yang pincang, tidak mengapa pula bagi yang sakit, kata Nabi. Kata Allah SWT bahkan di dalam Al-Quran. Laisa alal a'ma harajun wala alal a'raji harajun wala alal maridi haraj. Baik. Maka Allah ingin membandingkan yang qa'idun dengan mujahidun. Tetapi dikecualikan oleh darar. Maka Allah katakan la yastawi, tidak sama al-qa'iduna minal mu'minin. Ghairu ulid darar, selain ulid darar. Berarti yang duduk tidak ikut berperang dalam keadaan tidak punya alasan. Tidak sama dengan mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama dengan mujahidin yang berjalan di jalan Allah, yang berjuang di jalan Allah dengan harta mereka dan nyawa mereka. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idina darajah. Di mana tidak samanya? Faddalallahu al-mujahidin. Allah lebih utamakan, Allah lebih unggulkan mujahidin yang berjuang dengan harta mereka dan nyawa mereka. Allah unggulkan di atas qa'idina darajah, satu derajat. Derajatnya mujahidin lebih tinggi daripada mukminin. Ini barakallahu fikum qa'idun minal mu'minin. Orang yang masih punya iman. Orang yang masih punya iman. Sehingga diakhiri dengan kalimat wa kullan wa'adallahu al-husna. Masing-masingnya kami janjikan untuk mereka husna. Kalau mereka ini yang qa'idun masih mu'minin, masih ada harapan. bahwa dia akan mendapatkan jannah. Mujahidin juga sama, dijanjikan surga. Tetapi apakah sama antara yang berjihad dengan yang tidak berjihad? La yastawi. Tidak akan sama. Pertama Allah mengatakan tidak sama, kemudian meningkat dengan tafdhil. Mana tafdhilnya? Faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina darajah. Tetapi Allah katakan wa kullan wa'adallahu al-husna, masing-masing Allah berikan kebaikan yaitu jannah. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Kemudian Allah katakan bahwasanya Allah utamakan para mujahidin yang berjihad di jalan Allah dengan jannah. Perhatikan, pertama Allah Subhanahu wa taala mengunggulkan yang satu di atas yang lain dengan secara am, secara umum. Mujahidin lebih tinggi derajatnya daripada yang qa'idin. Baik, itu pertama. Atau kedua setelah yastawi. Tafdhil mengunggulkan yang satu di atas yang lain, tapi secara global saja. Ijmal. Am itu maksudnya ijmal. Ijmal tidak rinci. Baru kemudian meningkat lagi yang ketiga, tafdhil secara rinci. Bittafsil. Tafdhil bittafsil. Yang ini dengan titik, yang ini tanpa titik. Tafdhil ma'at tafsil. Diutamakan secara rinci. Yaitu mendapatkan pahala, yaitu mendapatkan keutamaan, mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat. Perhatikan ayat berikutnya dengan kalimat darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah. Dirincikan. Pertama ajran azima, pahala yang besar, dan derajat-derajat, ampunan-ampunan dan rahmat. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan bahwasanya Allah Maha mengampun lagi Maha penyayang. Demikian ringkasnya. Kita lihat tafsirnya yang rinci dari Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Kata beliau, aila yastawi min mujahid man jahada min al-mu'minin bi nafsihi wa malihi wa man lam yakhruj lil jihad wa lam yuqatil a'da Allah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, tidak sama. Maksud dari ayat ini adalah tidak sama orang yang berjihad dari kalangan mukminin dengan jiwanya dan hartanya, dan orang-orang yang tidak keluar untuk jihad. Walam yuqatil a'da Allah, dan tidak mau berperang memerangi musuh-musuh Allah. Fafihil hasu, padanya ada anjuran alal khuruj lil jihad. Berarti ayat ini menganjurkan untuk keluar berjihad fi sabilillah. Wa targhib fi dzalik, dan dorongan memberi semangat untuk itu, untuk jihad. Wa tarhib min at-takasul, dan sebaliknya di dalamnya ada tarhib. Tarhib kebalikannya targhib. Kalau targhib dorongan, kalau tarhib ancaman. Min at-takasul, agar jangan lemah, jangan malas. Wal qu'ud anhu, jangan duduk dari jihad. Min ghairi udhrin, tanpa udhur. Jangan meninggalkan jihad kalau tidak ada udhur. Wa amma ahlu dharari, adapun orang yang memiliki udhur, memiliki dharar. Kal maridi, seperti orang sakit. Wal a'ma, orang yang buta. Wal a'raj, orang yang pincang. Walladzi la yajid ma yatajahhaz bihi, atau orang-orang yang tidak memiliki apa yang dia bisa persiapkan untuk jihad. Ini semua uzur. Uzur yang tiga tadi sudah kita bacakan ayatnya. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridhi haraj. Tidak mengapa bagi yang buta, tidak mengapa bagi yang pincang a'raj, dan tidak mengapa bagi yang sakit untuk tidak berperang. Baik, bagaimana dengan mereka yang la yajidu ma yatajahaz bihi, juga disebutkan dalam ayat lain. Ketika Nabi mengatakan pada mereka bahwa aku tidak memiliki ma ahmiluhum alaihi, aku tidak punya kendaraan yang bisa membawa kalian. Apakah mereka senang orang yang gak jihad begitu karena gak ada kendaraan yang bisa membawa? Enggak. Mereka berpaling walau wa'ayunuhum tafidu minad dama', mereka berpaling sedih dalam keadaan air mata mereka mengalir karena gak bisa jihad. Barakallahu fikum. Mengapa tidak bisa jihad? Tidak memiliki jihad, tidak memiliki kuda, tidak memiliki unta, tidak memiliki senjata, tidak memiliki apa-apa. Walau wa'ayunuhum tafidu minad dama', fainahum laisu bimanzilatil qa'idin, maka mereka ini tidak termasuk qa'idin yang sedang dibicarakan. Tidak termasuk qa'idin yang duduk dari perang yang sedang kita bicarakan, tidak. Mengapa? Karena mereka yang dibicarakan adalah yang tidak ada uzur, sedangkan mereka ini punya uzur. Faman kana min ulil darari radiyan biqu'udihi, adapun orang-orang yang memang memiliki udur dan ridha dengan duduknya dia, la yanwil khuruj fi sabilillah laula wujud al-mani', dan memang tidak ada niat untuk keluar di jalan Allah walaupun tidak ada penghalang, wala yuhaddits nafsahu bidzalik, dan tidak pernah pula membicarakan dirinya meniatkan untuk berjihad, fainahu bimanzilatil qa'id li ghairi udrin. Perhatikan, ghaira ulil darar. Kalau ulil darar tidak kita bicarakan. Tapi apakah ulil darar itu sama nilainya dengan mujahidun atau sama nilainya dengan qa'idun? Tergantung hati mereka. Ada yang hatinya benar-benar yanwi, bahkan sebagaimana dikisahkan dalam ayat tadi, datang kepada Nabi, aku ingin berangkat, aku ingin berangkat. Kata Nabi, ma ajidu ma ahmilukum alaih, aku tidak dapati kendaraan yang bisa membawa kalian. Pergi, wa ayunuhum tafidu minan dama', berarti ada niat. Ada niat. Dan ini wajib. Mengapa? Karena disebutkan ancamannya dalam hadis lain. Man lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata fi syu'batin minan nifaq. Siapa yang tidak pernah berjihad dan tidak pernah meniatkan dalam hatinya untuk berjihad, maka mati dalam salah satu cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi, siapa yang tidak berperang dan tidak meniatkan dalam hatinya untuk berperang, suatu saat saya akan berperang membela agama Allah. Kalau enggak ada dalam hati, matinya dalam salah satu cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Berarti harus ada dalam hati niat yanwi. Yang kedua, yang memang la yanwi, layan duit, yaknya hilang. Artinya apa? Ridho, radian. Radian bil qu'ud. Qu'ud. Ini disebutkan oleh Syekh Sa'di di sini. Faman kana radiyan bil qu'ud. Dia ridho untuk tidak berperang. Alhamdulillah saya sakit. Alhamdulillah saya pincang. Alhamdulillah saya buta. Alhamdulillah saya enggak punya kuda. ridha bil qu'ud. Maka kata beliau, orang yang seperti ini fa innahu bimanzilah, kedudukannya manzilatul qa'id li ghairi udhr, kedudukannya sama dengan kedudukan qa'idun. Berarti orang yang punya dharar ini, kalau semuanya niat banget, kalau saja enggak ada halangan dia berangkat, maka sama dengan mujahidun. Kalau memang enggak ada niat, maka dia senang sekali bisa enggak berangkat, maka samanya dengan qa'idun. Baik, lihat. Walaupun sama-sama memiliki uzur, tetapi ada dua hati yang berbeda. Hati yang semangat ingin berperang kalau saja tidak ada uzur, dengan hati yang memang tidak ada niat untuk berperang, lam yuhadis nafsahu bil ghazwi. Fa inna at-tathabbut fi hadhihi al-umur wa man kana 'aziman 'ala al-khuruj, adapun yang memang sangat bersungguh-sungguh ingin keluar berjihad fisabilillah, laula wujud al-mani', kalau saja tidak ada penghalang, kalau saja enggak ada uzur, mereka berangkat. Yatamanna dhalika wa yuhaddits bihi nafsuhu, dia sangat ingin untuk berangkat dan bahkan hatinya selalu berbicara saya ingin berangkat. Fa innahu bimanzilati man kharaja lil jihad, maka dia mendapatkan pahala dan kedudukan derajat sama dengan yang berjihad. Dalilnya yang sudah kita bacakan tadi. Yang pertama, ketika Rasulullah berkata, inna bil madinati rijalun, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang. Yang tidaklah kalian salat tumwadian, tidaklah kalian mengarungi lembah, tidak pula menaiki gunung-gunung, kecuali mereka mendapatkan pahala seperti kalian. Ya Rasulullah, wahum bil Madinah. Naam, hum bil Madinah. Habasahumul udru, karena mereka ingin berangkat tapi terhalang oleh udur. Li'anna niyyah al-jazimah idza qatarna biha maqduruha min al-qawli aw al-fi'li yanzil sahibuha bimanzilatil fa'il. Karena niat yang sungguh-sungguh, jika diiringi dengan apa yang ditakdirkan untuknya dari ucapan atau perbuatan. Niat sungguh-sungguh, biasanya ada ucapan dan perbuatan yang mengiringinya. Apa biasanya? Tidak punya jari, tolonglah saya ikut kendaraan kamu saja. Saya ikut. Ya Rasulullah, aku ingin berangkat tapi gak punya kendaraan, bagaimana ini? Terlihat kalau dia sungguh-sungguh ingin berangkat. Bahkan ketika kan Nabi menjawab, ma ajidu ma ahmilukum alaih, aku tidak memiliki kendaraan yang bisa membawa kalian, mereka wallau wa ainuhum tafidu minad dama', mereka pergi dalam keadaan air mata mereka bercucuran, sedih gak bisa berangkat. Maka mereka lah, walaupun tidak berangkat, tetapi seperti orang yang berangkat pahalanya. Sahibuha bimanzilatil fa'il, orangnya seperti pelaku, padahal belum melakukan, tapi seperti pelakunya. Tuma sarraha ta'ala bitafsil bitafdil al-mujahidina ala al-qa'idina bid-darajah. Kemudian Allah tegaskan secara sharih keutamaan orang-orang yang jihad di atas mereka-mereka yang tidak berjihad. Ayat darajah yang dimaksud adalah darajah, lebih tinggi derajatnya, yakni rif'ah. Wa hadha tafdhilun ala wajhil ijmal, dan ini adalah tafdhil dengan secara global. Tafdhil tapi secara ijmal, secara global. Nanti yang berikutnya naik lagi tafdhil dengan rinci. Yang pertama barakallahu fikum adalah secara global saja. Pokoknya yang berjihad lebih tinggi derajatnya daripada yang tidak berjihad. Thumma sarraha bidzalika ala wajhi at-tafsil. Baru kemudian setelah itu Allah sebutkan lagi keutamaan orang yang berjihad tadi lebih rinci. Wawada'uhum bil maghfiratis sadirah min rabbihim. Dan menjanjikan kepada mereka dengan ampunan yang datang dari Rabb mereka. Dirincikan bahwa bukan hanya mendapatkan keutamaan, tapi juga mendapatkan pahala dan mendapatkan ampunan dan mendapatkan rahmat. Wawadahum, dijanjikan mereka dengan maghfirah, ampunan. As-sadir min rabbihim, yang datang dari Rabb mereka. Warahmah, dan mendapatkan rahmat. Alati tashmul ala husuli kulli khair. Rahmat itu mencakup segala sesuatu kebaikan. Wan difa' kulli syarr, dan termasuk rahmat adalah yang menghilangkan segala kejelekan. Wan darajat allati fassalaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil haditsi tsabit anhu fi sahihain. Dan juga mendapatkan derajat yang dirincikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih. Bahkan dalam dua kitab sahih, bahwa fil jannati, di dalam surga ada mi'at darajah, ada lima tingkatan. Ma baina kulli darajataini, yang antara satu derajat dengan derajat berikutnya. Kama baina samai wal ard, seperti jarak antara langit dengan bumi. Ini jannah, ini jannah, ini jannah, ini jannah, ini jannah, sampai 100 ke atas. Antara satu darajah dengan darajah yang berikutnya, jaraknya barakallahu fikum, disebutkan dalam hadis yang sahih tadi, kama bainas sama'i wal ard, seperti langit dan bumi jaraknya. Tingkat kedua seperti langit dan bumi jaraknya. Tingkat kedua sampai ketiga seperti langit dan bumi. Tiga keempat seperti langit dan bumi. Dan disebutkan tadi, orang-orang yang jihad naik bukan satu derajat. Perhatikan ayatnya. Darajatin, dengan alif ta, dengan jamak mu'annas salim. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah. Darajatin. Derajat, derajat, derajat, derajat yang diberikan pada mujahidin, ditambah dengan ampunan, ditambah dengan rahmat. Masya Allah. Qala a'addahallahu lil mujahidina fi sabilih. Derajat-derajat ini Allah siapkan untuk orang-orang yang berjihad dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh membela agamanya, sungguh-sungguh membela Allah dan Rasulnya, berjihad di jalannya. Wa hadha thawab alladhi rattabahu Allahu 'ala al-jihad, nadhiru alladhi fi surah as-saff. Pahala ini yang Allah susun untuk orang-orang yang berjihad, mirip, mirip, hampir sama dengan apa yang Allah sebutkan dalam surat As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. الله katakan dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum, maukah aku tunjukkan pada kalian, ala tijaratin, atas satu perdagangan, yang tunjikum min adabin alim, yang akan menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Yaitu, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berjihad di jalannya, dengan harta kalian dan nyawa kalian. Yang demikian lebih baik buat kalian, jika kalian tahu. Apa balasannya? Yaghfir lakum min dunubikum. Disebutkah di dalam ayat kita yang sedang kita bahas, maghfirah, ampunan, disebutkan. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah. Di sini disebutkan yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannah. Sama. Bahkan disebutkan di sini jannatin, surga-surga. yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, wa masakin thayyibah, dan kedudukan tempat yang sangat bagus di surga Aden. Surga Aden di mana? Bukan yang ini, bukan yang ini, bukan yang ini, bukan yang ini. Yang di atas sana. Aden. Berarti sama, subhanallah. Ayat dengan ayat yang lainnya saling menafsirkan, saling menjelaskan. Yang di ayat yang sedang kita bahas dijanjikan darajat jannah yang bertingkat-tingkat, diberikan yang paling tingginya. Kemudian ditambah dengan ampunan, ditambah dengan rahmat. Sedangkan dalam surat As-Saff, yaghfir lakum, diberi ampunan. Wa yadkhilukum jannah, dan diberikan surga dan tempat jannah yang paling tingginya. Sama. Atau paling tidak mirip. Dzalikal fawzul 'adzim. Wa ta'ammal husna hadzal intiqal, dan perhatikanlah bagusnya perpindahan dari satu pembicaraan ke pembicaraan berikutnya. Perhatikan perpindahan dari satu kalimat ke kalimat berikutnya ke kalimat berikutnya. Sangat indahnya, sangat menakjubkan, dan sangat mengena di hati pembacanya. Ini keistimewaan Al-Qur'an. Qala al-intiqal min halatin ila a'la minha, yaitu menjelaskan dari sesatu keadaan ke keadaan yang lebih tinggi lagi, ke keadaan yang lebih tinggi lagi. Fa'innahu, perhatikanlah, sesungguhnya Allah SWT pertama berkata nafyut taswiyah, menafikan kesamaan, tidak sama antara qa'idun dengan mujahidun. Pertama, bainal mujahid wa ghairi. Kedua, thumma sarraha bitafdhilil mujahid, bahwa mujahidun lebih tinggi derajatnya daripada qa'idun, yang berjihad lebih tinggi daripada yang duduk secara global. Thumma taqala ila tafsilihi, kemudian berpindah lagi kepada yang lebih rinci lagi. Darajatin minhu wa maghfiratahu wa rahmah. Darajat, maghfirah, wa rahmah. Wa hadzal intiqalu min halatin ila a'la, perpindahan ini dari satu keadaan ke keadaan yang lebih tinggi lagi, keadaan lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, atau turun dari satu keadaan kepada yang lebih rendah lagi, kepada yang lebih rendah lagi, dalam mencerca atau menjelekkan. Ini adalah ahsana lafzan wa awqa'a fin nafs. Lafaz yang lebih bagus dan lebih mengena di hati. Undurina sabura. Lihatlah ke papan tulis. Ini kita hapus dulu. Barakallahu fikum. Kita bicara intiqal fil kalam. Intiqal fil kalam. Kalian semua, apalagi tulab, santri-santri, adalah calon-calon dai. Kalian akan ceramah, kalian akan pidato, kalian akan berkhutbah. Maka cara yang Allah ajarkan dalam Al-Quran ini sangat bagus. Kalau memuji, pertama dari yang bawah dulu. Masya Allah, bagus. Bahkan lebih bagus lagi, bahkan lebih tinggi lagi, bahkan sampai pol. Begitu, naik ke atas. Tapi ketika mencerca, itu adalah perkara yang tidak bagus, bahkan jelek, bahkan busuk, bahkan dilaknat oleh Allah Taala. Lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah lagi. Itu satu, ahsan kalam, ahsan lafzan. Kedua, awqa'a fin nafs, lebih mengena di hati. Menjatuhkan kehormatan manusia itu perbuatan jelek. Apalagi menjatuhkan kehormatan kaum muslimin. Apalagi bukan hanya muslimin, menjatuhkan kehormatan ahlu sunnah. Lebih-lebih lagi dai-dainya yang dijatuhkan kehormatannya. Apalagi masyayikh, ulama. Pertama nas. Menjatuhkan kehormatan manusia itu perbuatan jelek. Naik. Bahkan bukan hanya manusia, yang mereka jelekkan adalah muslimun. Bahkan bukan hanya menjelekkan muslimin, ahli sunnahnya. Lebih jelek lagi kalau yang dicerca itu adalah duatnya, bukan ahli sunnah secara umum tapi dai-nya. Lebih-lebih lagi kalau masyayikhnya syekhu ahli sunnah yang mereka cerca, yang mereka jatuhkan kehormatannya. Jadi ini sudah kejahatan, ini lebih jahat lagi, lebih jahat lagi, lebih jahat lagi. Barakallahu fikum. Ini namanya intiqal min halatin ila hala. Baik, kembali kepada ayat yang sedang kita bahas. Bahwasanya Allah mengatakan tidak sama orang yang berjihad dengan orang yang tidak. Orang yang berjihad dengan orang yang duduk jelas enggak sama. Itu pertama, tidak sama. Kedua, tentunya yang berjihad lebih utama daripada yang tidak jihad. Bahkan yang berjihad akan mendapatkan ampunan pahala yang besar dan rahmat dan mendapatkan darajat fil jannah. Dari mulai bawah, tidak sama. Apakah kalian anggap sama? Tidak sama. Walaupun memang masing-masingnya mendapatkan janji Allah karena masih muslimin. Yang tidak jihad masih muslimin, yang jihad muslimin. Kullan wa'adallahu al-husna, masing-masingnya mendapatkan janji Allah. Tetapi tidak sama, kata Allah, yang jihad dengan yang tidak jihad. Baru meningkat lagi ke atas. Yang jihad lebih afdal daripada yang tidak jihad secara global. Bahkan yang berjihad, ini tafsir, bahkan yang berjihad akan mendapatkan darajat fil jannah, mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmah. Itu namanya intiqal. Kembali kepada kitab, itu metode penyampaian agar lebih mengena di hati. Kamu sebutkan yang pertama saja, orang sudah merasa betapa jeleknya orang yang tidak jihad. Dikatakan gak sama yang gak jihad. Apakah ditambah lagi dengan kalimat berikutnya, tambah naik, tambah naik, tambah naik. Berbeda barakallahu fikum kalau langsung disebutkan secara keseluruhan tanpa ada intiqal min halatin ila hal. Kesannya akan berbeda. Tetapi kalau sedikit demi sedikit semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat, itu sebuah kesalahan. Bahkan itu merupakan mukhalafah lisunnah. Bahkan itu adalah bid'atun muhdatsah yang membawa pada kesesatan. Bahkan di dalam hadis dikatakan itu adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Tingkat naik. Dikatakan khotok saja sudah salah, sudah jelek, ditambah lagi lebih jelek lagi, lebih jelek lagi. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab. Berarti kalau ingin mengangkat, meningkatnya naik. Min halatin ila a'la ila a'la ila a'la. Kalau ingin menjelekkan sesuatu perkara yang memang jelek, disebutkannya dari yang paling biasa, yang lebih jelek lagi, kepada yang lebih jelek lagi, kepada yang lebih jelek lagi. Barakallahu fikum. Wa kadzalika idza faddala ta'ala syai'an 'ala syai'. Pelajaran berikutnya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini mengangkat yang satu di atas yang lain, tetapi masing-masingnya memiliki keutamaan, maka jangan lupa sebutkan kesamaan antara keduanya. Ihtaraza bizikril fadlil jami' lil amraini. Sebutkan perkara keutamaan yang mencakup kedua-duanya. Li'alla yutawaham, agar tidak terpahami salah, agar tidak terbawa waham, kesalahpahaman, bahwa yang di bawahnya itu adalah sesuatu yang al-mufaddal alaihi, dicerca atau dikatakan dengan perkara-perkara yang lebih dari itu, lebih jelek dari itu. Oleh karena itu Allah katakan kullan wa'adallahu al-husna. Siapa yang dibandingkan? Al-qa'iduna. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Apakah al-qa'iduna saja titik atau ada keterangannya? Ada keterangannya. Baca ayatnya. La yastawil qa'iduna minal mu'minin. Minal mu'minin. Kalau kalian membandingkan antara keduanya, jangan lupa ada kesamaan antara mujahidin dan yang bukan jihad, sama-sama mu'minun. Sahih? Kalau sama-sama mu'minun, ujung-ujungnya nanti akan mendapatkan jannah walaupun derajatnya berbeda. Ujung-ujungnya akan mendapatkan jannah walaupun tingkatannya berbeda. Baik. Nah, ini barakallahu fikum, jangan dilupakan. Perhatikan kalau sedang membandingkan antara ahlus sunnah dengan ahlus sunnah. Sungguhnya beliau itu lebih bagus dari sini, tapi masing-masingnya memang orang-orang mulia. Karena sama-sama orang mulia. Ini juga ustaz, itu juga ustaz. Ya. Paham ya? Jangan lupa itu. Mengapa? Karena akan terkesan menjelekkan yang lain. Yang ini jauh lebih bagus dari ini. Titik. Akan dikatakan yang ini tercela atau dikatakan perkara yang lebih jelek dari itu. Berarti mereka. Hati-hati. Jangan salah paham. Ini sedang bicara pada perkara jihad yang tidak ikut pun tidak apa-apa. Tapi jelas akan berbeda nilainya di sisi Allah. Yang duduk dengan yang berperang. Baik. Sehingga Allah katakan setelah menyatakan la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghaira ulil darar wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Apa kata Allah? Kullan, dan masing-masingnya kami berikan kebaikan. Ada di ayat lain? Ada. Surat apa? Ketika Allah membandingkan antara para sahabat yang masuk Islam sebelum Fathu, sebelum Hudaybiyah, dan yang setelah Hudaybiyah. Allah bedakan. Kata Allah, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna. Sama persis dengan ini. Tidak sama memang yang masuk Islam sebelum Hudaybiyah dan yang masuk Islam setelah Hudaybiyah. Yang masuk Islam sebelum Hudaybiyah, a'zamu darajatan, mereka lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada yang masuk Islam setelahnya. Apa kata Allah di akhirnya? Wa kullan wa'adallahu al-husna. Tapi masing-masingnya Allah janjikan dengan jannah. Masing-masing yang mukmini jangan dicerca. Jangan sahabat yang setelah fathu dikatakan, ah sahabat itu kan masuk Islam setelah fathu, paling itu terpaksa saja, di akhir-akhir baru masuk Islam, kemudian dicerca, jangan. Kullan wa'adallahu al-husna. Maka fungsi dari kalimat wa kullan wa'ada, jangan mencerca yang ini. Jangan mencerca yang mafdul, yang mufaddal ini. Karena mereka juga punya keutamaan, yaitu iman. Al-qa'iduna minal mu'minin. Demikian pula para sahabat. Para sahabat semua punya keutamaan. Tetapi keutamaan mereka yang masuk Islam sebelum fathu, sebelum perjanjian Hudaybiyah, lebih afdal, lebih tinggi derajatnya daripada yang masuk Islam setelahnya. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Tapi masing-masingnya mendapatkan husna. Perhatikan ucapan Syekh Sa'di rahimahullah di dalam ayat atau dalam syarah ini, dalam tafsir kita ini. Kata beliau, wa kadzalika idza faddala ta'ala syai'an 'ala syai' wa kullun minhumma fadl. Demikian pula kalau kita membandingkan satu dengan lainnya yang masing-masingnya memiliki keutamaan, maka kita harus menghindari kesalahpahaman dengan mengingatkan keutamaan yang mencakup kedua-duanya. Li'alla yutawaham ahad dhammil mufaddal, agar jangan terkesan mencerca yang mafdul, mencela yang satunya. Jangan sampai terkesan mencela yang satunya, yang mufaddal. wa kullan wa'adallahu al-husna wa kama qala ta'ala fil ayatil madhkurah. Demikian pula seperti apa yang diucapkan oleh Allah dalam surat As-Saff yang kita sudah baca tadi, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim ila akhirih, menunjukkan keutamaan orang yang berperang. Apa selanjutnya ayatnya? Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kalimat basyiril mu'minin am, umum kepada seluruh kaum muslimin yang tadi ikut jihad maupun yang tidak ikut jihad. Gembiralah wahai kaum mukminin. Artinya bahwa nanti kemenangannya, nanti fathun qarib, itu akan menjadi kabar gembira untuk kalian semuanya. Setelah dikhususkan ini lebih afdal dari yang ini, tapi semuanya akan mendapatkan kabar gembira. Paham? Contoh ketiga. Tsumma qala, juga disebutkan kalimat wa'adallahu al-husna kama qala ta'ala fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Ketika Allah membandingkan antara Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud, idnafashat fihi ghanamul qaum, ketika kambing kaum itu masuk ke kebunnya orang lain, bertikai mereka, maka diputuskan oleh Nabi Daud dengan satu keputusan. Sedangkan Nabi Sulaiman menyatakan, aku punya pendapat lain. Kalau menurut aku begini, ternyata yang lebih tepat hukumnya adalah Sulaiman. Maka kata Allah, fafahamnaha Sulaiman, maka kami berikan Sulaiman pemahaman yang lebih. Tetapi kullan ataina hukman wa ilma, jangan mencerca Daud alaihi salam. Ah, bodoh kamu. Jangan. Enggak boleh mencerca yang mafdul. Maka ihtirazan minal waham, untuk berhati-hati jangan sampai salah paham, harus diakhiri dengan kalimat wa kullan wa'adallahu al-husna, yaitu kalimat wa kullan ataina hukman wa ilma. Tetapi masing-masingnya, Nabi Daud maupun Nabi Sulaiman, kedua-duanya kami berikan hukum dan kami berikan ilmu. Kedua-duanya alim hakim. Masya Allah. Alaihimas salatu wassalam. Fayan bagi liman bahasa fit tafdili bainal ashkhas, maka siapa yang sedang membahas perbedaan keutamaan antara orang per orang atau kelompok per kelompok atau amalan dengan amalan lain, jangan lupa an yatafaqqan li hadhihi nuqtah, hendaklah perhatikan titik ini, hendaklah perhatikan perkara ini. Membandingkan antara fulan dengan fulan dari masyayikh, syekh ini lebih alim dong, dia gurunya, yang ini kan muridnya, tapi masing-masingnya memiliki keilmuan, masya Allah. Harus ada kalimat itu supaya jangan terkesan menjelekkan yang satu atau merendahkan atau mengejek dan seterusnya. Demikian pula tentang amalan. Iya, amalan itu bagus. Amalan ini juga bagus. Tetapi engkau beramal dengan ini lebih bagus daripada amal itu. Kata satu waktu, tidak ada yang bisa dikerjakan dua-duanya. Harus salah satunya. Maka kerjakan yang lebih baik. Walaupun dua-duanya amal soleh. Lihat, ini kullan. Kullan wa'adal. Walaupun kedua-duanya amalun soleh. Sini ada pengajian. Datang orang berdiri. Salat sunnah misalnya. Diingatkan, kamu duduk mendengarkan ilmu itu juga ibadah. Salat sunnah juga ibadah. Dan kamu duduk mendengarkan ilmu lebih tinggi ibadahnya daripada salat sunnahmu, walaupun masing-masingnya amal saleh. Maksudnya harus faqih. Mana yang harus saya kerjakan? Barakallahu fikum. Kalau satu waktu dapat yang ini enggak dapat yang itu, dapat itu enggak dapat yang ini, harus pilih kan? Mana yang lebih afdal? Tetapi yang membandingkan jangan lupa, harus yatafaqqan li hadhihi nuqtah. Wa kadzalika law takallama fi dhammil ashkhas, demikian pula kalau mencerca dan membandingkan kejelekan yang satu dengan yang lain, orang ini dengan orang itu, sama-sama ahlul bid'ah, yang ini lebih mending daripada yang itu, apa kesannya kalau tidak pakai kalimat yang sama? Kesannya memuji yang pertama tadi padahal ahli bid'ah. Maka jangan lupa diakhiri walaupun dua-duanya sesat, nah, harus diakhiri kalimat itu. Ini lebih ringan daripada yang itu, walaupun kedua-duanya memang sesat. Ingat para dai atau para calon-calon dai, jangan sampai salah paham. Dzakara ma tajtami'u fihi 'inda tafdhil ba'dihha 'ala ba'd. Dalam masalah membandingkan, apakah membandingkan ini lebih baik dari itu atau membandingkan ini lebih jelek dari itu. Kalau yang ini lebih jelek dari itu, biasanya membicarakan tentang ahlul dalal, ahlul bid'ah. Kalau tidak kamu katakan di akhirnya kedua-duanya ahlul bid'ah, bahaya. Dikira engkau sedang membela yang ini. Asy'ariyah jauh lebih baik dari Syiah. Wah, berarti Asy'ariyah bagus ya. Kan kesannya begitu. Harus diterangkan wa kullan dhalla 'an sabilillah, dhalla 'an sunnah, masing-masingnya menyimpang dari sunnah. Demikian pula kalau membandingkan Yahudi dengan Nasrani atau agama-agama lain, sama-sama jeleknya agama-agama selain Islam, semuanya kufur. Tetapi kadang kita membicarakan perbandingan seperti ucapan Allah, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladina amanul yahud walladina asyraku. Kamu akan dapat yang paling keras permusuhannya terhadap kaum muslimin adalah Yahudi dan kaum musyrikin. Dan kau akan dapat yang paling dekat dengan Islam adalah Nasrani. Tetapi kullun minhuma kafir. Kita akan katakan di akhirnya apa? Masing-masingnya kafir. Jangan lupa, bukan kita membela Nasrani, tapi Nasrani lebih ringan daripada Yahudi. Qala wal qatlu asna min az-zina. Atau kita membandingkan perbuatan dosa, memang membunuh lebih jelek daripada zina. Bukan berarti kita membela zina. Oh, berarti zina enggak apa-apa ya? Kalau membunuh lebih jelek. Al qatl asna min az-zina, membunuh lebih jelek daripada zina. Tetapi masing-masingnya dosa besar, itu harus disebutkan. Jangan sampai terkesan engkau membela zina. Maka kau harus katakan di akhirnya, kullun minhuma ma'siyatun kabira. Memang membunuh lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada zina, tetapi masing-masingnya adalah dosa besar. Haramallahu wa rasuluh, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wazajara anha, dan Allah tegur kedua-duanya. Walamma wa'adal mujahidun al-maghfira wal-rahmah. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan bagi para mujahidin ampunan dan rahmat yang munculnya dari dua sifat Allah, yaitu sifat rahim dan sifat ghafur, maka Allah tutup ayatnya dengan menyebutkan dua nama tersebut. Yang dijanjikan maghfirah dari sifat Allah ghafur dan rahmat dari sifat Allah rahim, maka diakhiri dengan kalimat wa kana Allahu ghafurar rahima, dan memang Allah Maha Pengampun lagi Maha Memberi Rahmat. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wal 'afu minkum, enggak ada waktu untuk menjawab pertanyaan. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.